Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Musliman hari aswad dipegang kuat, insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dua madhab akidah sunni, mayoritas ikut Ash'ari, banyak juga yang maturidi. Inilah ciri-ciri azwaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Fiki azwaja madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanifi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri azwaja. Rukun iman enam jumlahnya, rukun Islam lima bilangannya, yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri azwaja. Belajar para sufi, Imam Junaid al-Baghdadi, ikut juga Imam Ghazali. Inilah ciri-ciri azwaja, sumber hukum yang disepakati, Quran, Sunnah, itu harga mati. Ismati aswajib taati. Inilah ciri-ciri azwaja. Ayat si harus ditansih, takwil takwil dengan jiwa bersih, tolak tegas tajsim dan tasbih. Inilah ciri-ciri azwaja. Kamah wali adalah fakta, siksa kubur juga realitas. Sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri azwaja. Nabi Muhammad pada Nabi. Inilah ciri-ciri azwaja. Duri yang Nabi banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga Sunnah, wajib pencipta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri azwaja. Sahabat Nabi bagaikan bintang, menuntun umat terang benderang, wajib dicinta haram diserang. Inilah ciri-ciri azwaja. Sahabat Nabi adil riwayat, meski tak maksum seperti Ahmad dan Ahlul Bait begitu dekat. Inilah ciri-ciri azwaja. Ini sebab mi'arat fanta dan nyata, dengan jasa dan juga jiwa, melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri azwaja. Ahlus sunnah madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salam. Alhamdulillah NU aswaja, Al-Hidayah juga aswaja. Alhamdulillah kita aswaja. Sampai